Mitra bisnis, pemerintah akan memperluas wilayah pembatasan subsidi bahan bakar. Staf ahli Menteri ESDM mengatakan perluasan wilayah akan dilakukan di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi dengan mewajibkan penggunaan solar untuk mobil dinas. Sedangkan untuk premium nantinya akan berlaku juga di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Penghematan BBM subsidi lebih banyak akan diperoleh dari kapal-kapal niaga yang bisa mencapai 600 ribu kiloliter per tahun dan truk-truk niaga yang mencapai 1 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, Komite Ekonomi Nasional mendesak pemerintah juga segera membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi. Untuk membicarakan mengenai masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya sebenarnya gini lah ya, pemerintah ini sendiri sebenarnya itu kan sudah dia pikirkan sudah beberapa puluhan kali ya. Rencana-rencana ini begini dan begitu. Tapi menurut saya itu nggak ada gunanya. Karena you nipu diri sendiri saja. Yang paling penting itu sebenarnya you naikkan sedikit daripada BBM itu sehingga defisit you nggak tambah besar. Ya kan, you naikkan 1000 perak kayak menurut saya. Sehingga betul-betul sekarang ini bikin apapun, kan orang juga bisa cari di tempat lain. Kan itu mobil itu bisa cari di mana-mana, mobil itu bisa membeli minyak premium yang lebih murah. Tapi kan ini you bohongin diri sendiri kan dengan cara-cara akal-akalan segala macam itu. Jadi sebenarnya menurut saya sih semuanya nggak tepat. Kalau mau naik-naikkan, minta persetujuan DPR, nggak ada jalan lain daripada kita defisit sudah 300 triliun lebih, masa you mesti minta defisit lagi. Kan ini semua rakyat itu juga bisa mengerti kalau you menjelaskan secara baik, jangan menjelaskan secara politik. Ini menurut saya, kita ini pembangunan macet semua juga karena semua ini menurut saya karena nggak ada anggaran untuk infrastruktur. Bahwa yang naikkan minyak itu bangun infrastruktur, kasih rakyat itu bekerja. Saya pikir semua juga akan terima. Tapi juga mungkin akal-akalan begini nggak akan berhasil juga. Itu semua menurut saya apapun yang you bikin, selama polisinya masih ada perbedaan harga yang begitu tinggi, orang pasti cari harga yang murah. Ini sebenarnya kita ini menipu diri sendiri yang nggak perlu-perlu aja menurut saya. Kayak kita juga mengerti. Sekarang dia juga beli juga. Kalau dia lain dia beli gelap-gelap nanti mahal, lebih mahal lagi daripada harga yang sebenarnya dia naikkan nanti. Kan asal dia bisa dijelaskan dengan baik. Kan parlemen itu bisa diajak bicara. Itu kan manusia-manusia juga yang bisa kita ajak bicara untuk kepentingan masa depan bangsa ini. Tapi kalau semua itu kita main-main politik aja dan tidak mikirkan yang lebih penting. Ayam. Jadi beginilah kita semua kucing-kucingan. Akhirnya kita gali lubang, tutup lubang. Akhirnya kita yang dikubur sendiri nanti. Apa tidak akan terjadi penolakan besar-besaran, bahkan demonstrasi anarkis jika harga BBM subsidi dinaikkan? Ya nggak ada. Sama saya waktu Yusuf Kala ada juga nggak terjadi ini kan. Kita naikkan lama-lama 130% pada saat itu. 120%. Nggak ada yang ribut seperti sekarang ini. Ini cuma naikkan nggak sampai 30% aja ribut setengah mati. Karena terlalu banyak politiknya yang dipikirin, jadi tentu oposisinya juga jadi berpolitik semua kan. Tapi kalau ini bicara baik-baik demi kepentingan bangsa, saya pikir semua juga ngerti lah. Kita yang sebenarnya nggak ada yang memimpin sehingga akhirnya semua ini jadi berantakan seperti sekarang ini. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Mary Agustin.